Berapa nasibku selalu berduka selama hidupku selalu berduka. Sungguh aku tak mengerti, sungguh aku jadi sedih, di mana malam menderita. Mengapa nasibku selalu bersedih selama hidupku selalu bersedih. Kalau hidupku hanya menjadi buah derita, mengapa dulu aku dilahirkan ke dunia? Kalau hidupku hanya menjadi buah hinaan, mengapa dulu ayah dan ibuku membesarkan? Kemana lagi ku berjalan membawa derita di badan? Ataukah untuk selamanya diriku ini berkelana? Mengapa nasibku selalu bersedih selama hidupku selalu bersedih? Sungguh aku tak mengerti, sungguh aku tadi sedih, di mana malam menderita. Mengapa nasibku selalu bersedih selama hidupku selalu bersedih? kala hidupku hanya menjadi buah cerita. Mengapa dulu aku dilahirkan ke dunia? Kala hidupku hanya menjadi dua binaan. Mengapa dulu ayah dan ibuku membesarkan? Kemana lagi ku berjalan membawa derita di badan? Ataukah untuk selamanya diriku ini berkelakar? Mengapa nasibku selalu bersedih selama hidupku? Sungguh aku tak mengerti, sungguh aku jadi sedih. Di mana-mana menderita. Mengapa nasibku selalu berduka? Selama hidupku selalu berduka. Dulu aku dilahirkan ke dunia. Dalam hidupku hanya menjadi dua binaan. Mengapa dulu ayah dan ibuku membesarkan? Kemana lagi ku berjalan membawa derita di badan? Ataukah untuk selamanya diriku ini berkelakar? Mengapa nasibku selalu bersedih? Selama hidupku selalu bersedih. Sungguh aku tak mengerti, sungguh aku jadi sedih. Di mana-mana menderita.